Aku melintasi malam sepiku tanpa dirimu di sisiku, kekasih. Rasa sesal yang selalu menghantuiku di saat ku campakkan dirimu manis. Walau kini engkau sudah menjadi miliknya, aku tetap cinta. Ku harap engkau kembali untuk maafkanku. Bunga, beri aku satu kesempatan lagi. Jangan sampai ku mengemis padamu. Bunga, ku berjanji kali ini akan ku tepati. Karena aku lelaki. Sudah ku mantapkan hatiku untukmu. Hanya engkau yang mampu mengerti aku. Tinggalkan dirinya, kembalilah padaku. Hanya aku yang mampu memahamimu. Sudah tutup saja mata, lupakan semua yang telah terjadi. Mari kita mulai lagi satu kisah cinta. Bunga, beri aku satu kesempatan lagi. Jangan sampai ku mengemis padamu. Bunga, ku berjanji kali ini akan ku tepati. Karena aku lelaki. Oh, bunga, beri aku satu kesempatan lagi. Jangan sampai ku mengemis padamu. Bunga, ku berjanji kali ini akan ku tepati. Bunga, beri aku satu kesempatan lagi. Jangan sampai ku mengemis padamu. Bunga, ku berjanji kali ini akan ku tepati. Karena aku lelaki.